Naik terus sampai ke bawah itu pujian kepada Allah, gak perlu diaminin. Kalau yang awalnya Allah mahdini fiman hadid, Allah mahdina fiman hadid, itu diaminin. Kenapa? Itu adalah cakupan doa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi doa, bukan jadi zikir. Sedangkan yang di situ dituntut adalah zikir. Berarti hasbiyallah wa ni'mal wakil, bukan hasbunallah. Karena di situ dituntut adalah zikir, bukan doa. Kecuali kalau lagi doa nih, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, makmum, amin. Kalau lagi tahlil yang dituntut zikir apa doa? Zikir, berarti hasbiyallah wa ni'mal wakil. Wal madi ida dakhala alaihi ida fa ma'nahul istiqbalu, maka fi'il madi apabila masuk atasnya ida, maka maknanya adalah istiqbal. Ala haddi qaulihi ta'ala, dengan perbandingan firman Allah Ta'ala, ida korok tal Qur'ana, apabila engkau ingin membaca Al-Quran, fasta'id billahi minasyaitonir rajim, maka bacalah ta'awud. Dohirul ayati anna kiro atal Qur'ani muqaddamun alal isti'adati ma'a annal waqi'a annaha muqaddamun alaiha fafiha tadminun ay idha aradta kiro atal Qur'ani fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Wa nazairuhu katiratun wal amru bil isbagi lil wujubi fi ba'dil makna walil istihbabi fi ba'dil wal isbagu fil wudu'i al-ityanu bil adabi was-sunani wal arkani wa taqaddama annal wudu asyartun min syurutis salati. Zahirul ayati, zahirnya ini ayat kalau ditafsirkan secara zahir, apabila engkau telah membaca Al-Quran, maka bacalah ta'awud. Itu zahirnya. Zahirnya begitu. Udah baca baru. Anna qira'at Al-Qur'ani muqaddamun alal isti'adati, bahwa membaca Al-Quran muqaddamun alal isti'adati, didahulukan atas ta'awud. Itu zahir ayatnya begitu. Ma'a annal waqi'a annaha muqaddamun 'alaiha. Bersamaan bahwa yang terjadi, yang sebenarnya waqi'nya, yang benerannya, annaha muqaddamun 'alaiha, bahwa ta'awud didahulukan atas Al-Qur'an. Itu wakinya, itu yang benernya. Fafiha tadminun, maka di dalamnya ada tadmin. Ai ida arotta kiro atal Qur'ani fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Artinya, apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka bacalah ta'awud. Wa nazairuhu katiratun, dan perbandingannya dalam Al-Qur'an itu sangat banyak. Wal amru bil isbagi lil wujubi fi ba'dil makna walil istihbabi fi ba'din. Dan amr, perintah di situ untuk menyempurnakan wudu adalah lil wujub, menunjukkan kepada kewajiban fi ba'dil makna, pada sebagian makna. Walil istihbabi fi ba'din, dan untuk kesunahan pada sebagian. Kalau Al-Qur'an, kalau hadis, ada perintah, ada larangan. Itu bukan dua. Al-Qur'an, hadis, ada larangan, ada perintah. Itu bukan dua, tapi berapa? 5. Kalau ada kata-kata dalam Al-Qur'an maupun hadis, sigotnya sigot fil amr. Yang pertama, al-amru yadullu alal wujub. Al-amru yadullu alal istihbab. Al-amru yadullu alal ibahah. Kalau ada perintah dalam Al-Qur'an dan hadis, itu jadi 3. Perintah jadi 3. Bisa menunjukkan perintah kepada kewajiban, bisa menunjukkan perintah kepada kesunahan, bisa menunjukkan perintah kepada perkara-perkara yang mubah. Kalau ada larangan dalam Al-Qur'an dalam hadis, bukan 1, jadi 2. An-nahyu yadullu ala tahrim, an-nahyu yadullu alal karohah. Larangan bisa menunjukkan kepada hal-hal yang diharamkan, larangan bisa menunjukkan kepada hal-hal yang dimakruhkan. Wal isbagu fil wudu'i, dan kata penyempurnaan dalam wudu itu maksudnya adalah al-ityanu bil adabi wasunani wal arkani, menyertai dengan adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, dan rukun-rukunnya. Wa taqaddama anna wudu'a syartun min syuruti sholati, dan telah berlalu keterangan bahwa wudu itu adalah syarat dari syarat-syarat sholat. Qauluhu tsummastaqbilil qiblata fakabir, penjelasan sabda Nabi, lalu menghadap kiblatlah dan bertakbir. Kaifiyatus tikbalil kiblati lil musalli, tata cara menghadap kiblat bagi orang yang sholat. Yang pertama, in kana qa'iman au qa'idan fabis sodri, kalau sholatnya dalam keadaan berdiri atau sholatnya dalam keadaan duduk, fabis sodri, maka cara menghadap kiblatnya dengan dada. 1. Ida kana mutajian fabil wajhi wasodri, dan apabila sholatnya dalam keadaan mutajia berbaring, maka fabil wajhi wasodri, cara menghadap kiblatnya adalah dengan wajahnya dan dadanya. Kalau orang sholat berbaring, berbaringnya itu atas lambung kanan, sama persis waktu ngubulin begitu. Kalau dia sholat dalam keadaan berbalik, yang ngadap kiblat adalah wajahnya dan dadanya. Berarti selama dia sholat jangan sampai jeblok ke belakang. Kalau dia sholat dalam keadaan mutajian berbalik. Yang ketiga, idza kana mustalqian fa bi akhmasai qadamaihi wa wajhi. Apabila ia sholat dalam keadaan celentang, fa bi akhmasai qadamaihi wa wajhi, maka cara menghadap kiblatnya adalah dengan dua tapak kakinya, wajhi dan wajah. Berarti palanya di timur, kakinya di barat, kakinya di mulon. Nah, kakinya itu wajib begini, dan kepalanya diganjal dengan sesuatu supaya wajahnya menghadap ke arah. Bihil amru bistiqbalil kiblati wa huwa syartun min syuruti salati fil faridati. Maka di dalam hadis itu ada sebuah perintah untuk menghadap kiblat. Wa huwa syartun min syuruti salati fil faridati. Sedangkan menghadap kiblat adalah syarat dari syarat-syarat sholat dalam sholat yang fardu. Menghadap kiblat itu adalah syarat dalam syarat sholat yang fardu, yang wajib. Berarti kalau sholat sunnah gak ada syarat untuk menghadap kiblat. Kalau sholatnya sholat seperti kita naik kereta, emang udah biasa dia sholat duha, maka sholat di kereta, sholat duha boleh menghadap ke arah mana saja. Lalu Ejirin tuh di kampungnya dikenal orang yang sombong. Kenapa dikatakan orang sombong? Ditegur gak pernah nyaut. Jadi dari rumahnya tuh ke pondokan, selama dia jalan ditegur, Kiai diem aja. Waalaikum Kiai diem aja. Nah itu kebuka belakangan setelah beliau mendekat-dekat kepada waktu wafatnya. Oke, Syarifuddin Abdul Ghani yang sono tuh nanya, Kiai ini ada omongan, katanya Kiai sombong banget kalau ditegur kayak pernah nyaut. Lah gua dari rumah ke sini gua sholat di jalan. Lah kalau gua nyaut batal sholat gua. Jadi dari rumah beliau Allahu Akbar, jalan. Depan pesantren, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu gua ngamalin itu dari gua muda, sejalan 2 juz balik 2 juz. Ada yang begitu kita di sini. Itu berarti menunjukkan bahwa yang namanya sholat yang sunnah tidak wajib menghadap ke arah ini, hanya untuk sholat yang wajib. Wabuhima minhu annal amro lil wujubi fil faridoti, dan dapat dipahami darinya, dari hadis itu, bahwa perintah yang menunjukkan kepada kewajiban fil faridoh untuk sholat yang fardu. Menghadap kiblat al amru lil wujub, perintahnya itu adalah perintah yang wajib. tetapi berlakunya hanya untuk sholat yang fardu, yang wajib. Walin nadbi fil mandubati, dan menunjukkan kepada kesunahan apabila sholatnya sholat yang sunnah. Menghadap kiblat menjadi sunnah kalau sholatnya adalah sholat sunnah dan sholat kalau di juz yang satu kita misbah hukmu sholat di fitpoirah, hukum sholat di pesanan. Di situ dijelaskan wahwa yasihu ala nafilah lal fariidhah. Salat yang di atas pesawat boleh, tetapi yang sunnah-sunnah saja. Bukan salat yang wajib. Dalilnya mana? Ju'ilat liyal ardu tahiran wa masjidan, dijadikan tanah ini adalah suci, dan dijadikan tanah ini adalah sebagai masjid. Kalau kita sholat di pesawat, emang bawa tanah dari sini? Satu itu, udah gak di atas tanah lagi. Berarti syarat untuk sujud kalau sholat yang wajib itu tidak sah. Di pesawat tuh. Yang kedua, kalau dia sholat fardu, ngadep kiblatnya kemana? Kan wajib. Kalau sholat fardu itu menghadap kiblat, kiblatnya kemana? Kan di atas pesawat. Apakah waktu sholat sudah tiba sama pilot, pesawat diminjukin gitu ke bawah? Kan kiblatnya ada di bawah. Kalau di atas kemana kiblatnya? Jadi dikatakan bahwa hukum sholat di pesawat itu tidak dibenarkan selama sholatnya adalah sholat yang fardu, yang wajib, bukan sholat yang sunnah. Kama taqaddama annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama sholat tatawwu'i. Tanggung dikit lagi ya. Haitu tawajjahat rahilatuhu wa hamalat ayatun walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fatamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Al-Baqarah 115. Sebagaimana telah terdahulu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat tatawwu'i, beliau sholat sunnah, haitu tawajjahat rahilatuhu, ke arah mana saja kendaraannya itu berjalan. Wa hamalat ayatun, dan ayat itu adalah fa aynama tuwallu fatamma wajhullah. Kemana saja engkau menghadap, maka di situ engkau akan mendapatkan wajah Allah. Fit tatawwu'i ini berlaku pada sholat sunnah. Waktu maqala wa fihil amru bitakbiri bi an yaqula Allahu akbar. Ada yang baca Allahul Akbar atau Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sebagai ganti takbiratul ihram, itu bagaimana? Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Qudus, enggak Allah Akbar. Itu hukumnya bagaimana? Itu nanti pada bab-bab selanjutnya. Tuma qala wallahu alam bissawab. Alhamdulillah kita telah banyak mendapatkan ilmu. tentang masalah wudhu dan sholat. Namun sebelum ditutup dengan doa, ini diberikan waktu untuk bertanya dua orang aja. Yang pertama